bukit yang besar terbentang. Kering tandus penuh bebatuan, tiada pepohonan dapat berkembang, menambah kegelisahan. Pepohonan yang kering terontang, tertimpa balasnya sang mentari. Adakah cinta yang dapat bersemi untuk kekasih tersayang? Bagai dalam khayal, dalam mimpi ku pertaruhkan seluruh jiwa rasa. Walau badai datang, walau topan datang, pertaruhkan seluruh cintaku yang terakhir kali kekasih tersayang. Sang